Terima kasih telah memberi arti. rasa dingin tanpa dirimu, karena kau yang ku cintai. Kau selalu ku rindukan. Dengan sikap Kasih dan Anggaplah semua ini

tak pernah ku sangka, mengapa semua jadi begini. Layulah kini bunga ku layu, dan kini tak lagi bersemi. Ku sesali berjumpa denganmu, namun semua telah terjadi. Sanggupkah aku untuk menghadapi kenyataan yang pahit ini? Hilang sudah, hilang anganku, hilanglah harapanku. Kau hancurkan perasaanku, kau buat rasa hatiku. Siksa diriku, namun cukupkah pengorbanan diriku? Sangka tak pernah kusangka, mengapa semua jadi begini. Layulah kini mengaku layu, dan kini tak lagi bersemi. Ku sesali berjumpa denganmu, namun semua telah terjadi. Menghadapi kenyataan yang pahit ini. Hilang sudah, hilang anganku, hilanglah harapanku. Kau hancurkan perasaanku, kau buat rasa hatiku. Siksa diri.